Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbanaftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'du, sa'adatal muhtaramin, ulama'an al-amilin, ar-rasikhin al-mukhlisin, wa bi muqaddimah fadilatil ustaz Syihabuddin, para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, Bapak Ibu Ikhwatul Iman, jamaah pengajian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Saya doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan Allah sehat wal afiat dengan hidup yang penuh barokah. Sehat itu penting, sehat itu mahal, sehat itu sesuatu yang harus kita ikhtiari secara maksimal dan kita mohon kepada Allah dalam bentuk doa. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah diberikan sehat wal afiat kepada Allah setelah kalian punya iman dan keyakinan. Nyuwuna marang Gusti Allah pun paringi sehat wal afiat sakbadane duweni iman lan keyakinan. Sehebat apapun iman seseorang, sekuat apapun keimanan seseorang, kalau dia tidak sehat alias sakit-sakitan, maka ibadahnya tidak akan bisa sempurna. Tubuhnya sehat, mbuh ra digatekke yo. Imannya kuat, ini akan membentuk karakter yang baik. Maka sekali lagi, sehebat dan sekuat apapun keimanan, kalau tidak sehat, ibadah enggak akan bisa sempurna. Iman hebat, iman kuat, tapi sakit-sakitan, enggak akan bisa melaksanakan ibadah haji, enggak akan bisa menjalankan umrah, enggak akan bisa kuat dalam berpuasa, enggak akan bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran, berzikir, mengaji, dan seterusnya. Apalagi sehat tapi enggak punya iman. Ini dadine the coach look. Para pelaku tindak pidana kriminal itu rata-rata adalah orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Para penjahat itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka main judi itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka mabuk, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka dugem, tahu dugem ya? Naik ojek itu loh, duduk gemetar. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Itu kebanyakan orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sing senengane demeni bojone tanggane. Itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Kalau sakit ya enggak bisa metingkring. Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngerumpi, itu kebanyakan ibu-ibu yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka ngomelin suami, itu yang tubuhnya sakit apa sehat? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Sehat, tapi tidak punya iman. Sehat, neng orang duwe iman. Makanya, salah satu tujuan ngaji memperdalam ilmu agama itu juga untuk menguatkan keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih, karena memang iman itu adalah penggerak amal sholih. Ayat-ayat Al-Quran kalau menjelaskan tentang amal-amal soleh pasti digandeng dengan iman. Amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal soleh. Ini mengandung satu pengertian, iman itu penggerak amal soleh, amal soleh itu penguat iman. Artinya semakin kuat keimanan, semakin banyak amal solihnya. Semakin tipis dan lemah keimanan, semakin sedikit amal solihnya. Kalau tidak ada iman, ya tidak ada amal solihnya. Pun pula sebaliknya para jamaah, amal solih yang dilakukan itu menguatkan keimanan. Semakin banyak amal solih, semakin kuat keimanan. Semakin sedikit amal sholih, semakin lemah keimanan. Kalau tidak pernah melakukan amal sholih, imannya hilang. Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa orang melakukan maksiat? Karena imannya lagi hilang. Karena iman itu sifatnya fluktuatif. Understand? Lah ngono, pokok gak ngerti ya wis, yang penting yes. Urusannya ben cepet rampung. Kurang kompak tapi, tolong nanti kalau saya bilang understand, seluruh jamaah terutama ibu-ibu harus yes, oke? Okay? Iman itu sifatnya fluktuatif, understand? Thanks. Kenapa kalau saya bilang understand, jamaah terutama ibu-ibu harus yes? Saya sering sampaikan, understand itu kan bahasa Inggris, terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, maka ibu-ibu harus yes. Secara politis, ketawanya kok enggak enak gitu. Secara politis, kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi, aspirasinya baik, benar untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, maka pemimpin yang di atas harus yes. Ngono lho maksudnya. Iman itu yazidu wayang kusu, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bisa habis sama sekali. Orang ketika melakukan dosa, berbuat maksiat, saat itu imannya lagi habis. Andaikan masih ada imannya, gak mungkin dia berbuat dosa. Gak mungkin dia melakukan maksiat. La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling tuh gak akan nyuri andaikan dia punya iman. Orang gak akan berbuat zina kalau dia masih dalam keadaan punya iman. Maka gak pernah ada ceritanya copet mau beraksi kok baca niat dulu. Nawaitul nyopeta lillahi ta'ala. Apa ada mau ngerampas tas kok bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar ber. Enggak ada. Apalagi orang mau berbuat zina kok pakai wasilah dulu, pakai tawasul dulu. Saudari Lonte yang aku cintai. Sebelum kita melakukan proses perpetingkringan ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perpetingkringan ini barokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cangkemmu ditapuki malaikat. Ya, sorry, mohon maaf. Kula bahasane kasar. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kalau kepingin sing alus nggih, kapan-kapan ngundang Ustadz Bongso Alus. Ya, bekecil apa demit ngono. Kadang-kadang dibilang kasar. Halo. Ceramah kok kasar? Bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Nyapa, Bu? Kaya ora tau diudani ya. Boten Jawa. Pun niki dilanjut boten? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka iman kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Iman yang ada dalam hati kita harus bisa mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik. Para umek-umek sekalian, lah aku tidak direken. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Karena apapun yang diucapkan dan dilakukan manusia itu sumbernya berasal dari dalam. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret. Wis tau menengo sing ceramah aku kok. Yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang ada di dalam ceret. Kalau yang ada di dalam ceret itu teh, disuntet dari cucuknya ya keluar teh. Yang kenceng jawabnya. Lek nduk jero ceret kuwi isine kopi, disuntet teko cucuke nggih medal. Lek nang jero ceret kuwi isine jahe, disuntek teko cucuke nggih medal. Nek nang jero ceret kuwi isine susu, disuntek teko cucuke nggih medal. Nek metu susu mesti loro. Jale nek cuma siji jenenge su. Nek loro jenenge nek cuma siji jenenge, nek telu jenenge, dan seterusnya. Saya jadi teringat pernah masuk kantin, ditanya sama pelayannya, Mas, minum apa? Aku jawab, susu mbak. Dia nanya lagi, pakai es mas? Ya mesti namanya susu ya pakai es, kalau enggak pakai es itu UU. Aku ya kayak nasi bebek itu harus pakai B, kalau enggak pakai B bahaya, namanya nasi. Kalau dalam ceret tadi isinya kok teh, disuntek dari cucuknya keluar, tapi kalau dalam ceret tadi isinya uyuh, disuntek dari cucuknya pasti keluar uyuh, walaupun ceretnya itu kasih tulisan besar teh manis, tapi kalau dalam isinya uyuh, disuntek ya tetap metu uyuh. Maka jangan mudah terpancing dengan penampilan luar seseorang. Penampilan luare teh manis, tapi lek jero isine uyuh, disuntek ya metu. Hati-hati, jangan mudah terpancing dengan foto-foto uploadan nenggone Facebook, nenggone Instagram. Tapi kadang-kadang foto editan. Ini fotonya nganggo kamera beautiful. Pakai kamera 360. Yo kinclong-kinclong. Ketok alus-mulus, padahal aslinya geribal-geribal rakaruan. Jangan mudah terpancing. Dubai kelengsreh lemah, nyaponi sampah. Sorban 800 meter. Tasbih enggak tanggung-tanggung, kelopo direntengi. Langitmu lek wis ngono kuwi mesti seh. Seh lor apa seh kidul? Standarnya ukurannya iku isine, jeroane, daleme. Nggih? Pun. Mula niku kenek dinggo ukuran. Tiang niku kapan no atine ana iman sing kuat, keluar dari lesan pasti perkataan-perkataan yang baik, kalimah-kalimah thayyibah. Keluar jadi perilaku dan perbuatan, pasti perilaku dan perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya mohon maaf, kalau yang ada di dalam hatinya itu imannya tipis, lemah, apalagi imane gak ono, nyeprote lambe, nggih nyeprot elek, mecotote cangkem, nggih mecotot elek, mergo sumbere teko jero elek, padha karo sing metu teko cucuke ceret mau, tergantung isine, semono uga sing metu teko cucukmu. Aku wis pamit to, omonganku kasar, salahe diundang. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, dan tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus mencelakakan, halus nyilakake niku wonten. Lah lumut iki halus. Ngliwatono pengen kejlungup kowe. Parut iki kasar, nyatane ya dibutuhke kok nggih Bu nggih. Kasar-kasare parut ya ndadekke lulut, ndadekke nurut. Apa maneh kasar-kasare janggut. Wah, ndadekke ngerakut niku. Iman yang ada di hati kita jangan sampai dicampur dengan macam-macam yang bisa mengotorinya. Karena iman itu sambungannya kepada Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Berarti yang tidak indah Allah tidak suka. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha bagus dan Allah tidak mau menerima kecuali yang bagus-bagus. Allah enggak menerima kecuali yang baik-baik. Karenanya orang itu kalau memang hatinya sudah tertata baik, keimanannya sudah tertata baik, kalau memang sudah dikatakan sebagai orang baik, meskipun diperlakukan jelek oleh pihak lain, dia akan tetap menerimanya dengan baik, dia akan tetap menyikapinya dengan baik. Wong iku yen pancen wis bener-bener apik, senajan disikapi Allah karo pihak liya, penompone tetep api. Orang baik itu meskipun ketekan barang elek, dadine panggah api. Tak baleni. Wong api kuwi senajan ketekan barang Allah, iso dadi keapian. Senajan dielek-elek karo wong liya, penompone tetep api. Contoh, ono Mbah Putri, habis mandi, udah bersih, pakaiannya rapi, baunya wangi. Terus ngemban putu di pangku kalih dipun kudang. Tak kintung kintang kintung. Untuk 10 menit lah kok putune pret prokotok. Diei pakaiane. Niku diapii napa dieleki? Kok diapii wong diparingi ee kok diapii? Dielei, ngawak wis bersih, pakaian diparingi eek kok diapii. Dielei niku, ning mergo Mbah Putri niku atine apik karo putu. Senajan dielei kaya ngoten niku, penompone tetapi yen ngendikan mesti ngene, lah iya putuku kok ya pinter banget. Yah mene kok wis maringi hadiah mbae. Wong diparingi eeki lho, ature diparingi hadiah. Apa ana mbah mangku putune terus pret prok eek putune terus diilok-ilokke. Oh, putu edian niku. Pakaian anyar-anyar dikeki eek. Ora ana. Mbah Kakung manggul putune dicak melaku. Gek entuk 10 jangka lho kok tur nguyuh. Ngene iki apa terus putune dibanting? Putu kurang ajar dibanting mboten, malah seneng kok guyang-guyu. Putune kok ya ngerti lek mbae urung adus. Akhire mbae didusi ngene iki. Wong diuyui lho bahasane didusi. Dadi wong niku yen apik senajan disikapi elek, penompone tetep apik. Mula saking menika kula panjenengan dibelajari dening Kanjeng Nabi dikengken nampa sembarang napa mawon ngangge penampa sing sae. Soale samu barang apa wae yen sing nampa apik iku mesti dadine apik. Wong apik ketekan elek iso dadi apik kok. Ora percaya? Ana TV elek, ana TV rusak, wis ora metu gambare, ora metu suarane. Iki cekel tangane servis, iso dadi apik meleh TV niku, ya metu gambare, ya metu suarane. Mergo servis kuwi atine duwe karep dandani. Tapi nek dasare elek. Ana TV apik-apik iso legrek kabeh nek kecekel tangane bocah ngono-ngono kuwi. Nanti tutuki palu kok. Niki lho sing dimaksud akhlak sing dadi misi ka utuse Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dados kula wangsuli wong kuwi yen dasar atine ala, metu lewat lesan nggih ucapan ala, metu dadi perbuatan nggih perbuatan ala. Tapi yang dasar atine apik, imane kuat. Subhanallah, senaosa dipun elek-elek kali tiang difitnah, kali tiang dizalimi kali pihak lain, tidak akan membalas dengan berbuat zalim. Penompone apik, dadine apik. Dilok-ilokke niku lho. Malah dadi keapian. Kaya mbah wau. Mbah duwe putu nembe terantanan, nembe saged belajar ngomong. Lembahe diilok-ilokke, mbah eyek. Mbah eyek. Apa elek. Mbah elek, tepak telek. Masa ngono ku putune terus ditapuk parut lambene. Malah guyang-guyuk mbah. Putune lucu lho. Dilokno tepak telek lho putune dilucuk-lucukke. Tapi nek atine elek, nyun pangapunten, jangankan diilok-ilokke, jangankan difitnah. Ya Allah, ana wong lirik lho iso tersinggung. Melaku sisipan karo wong lirik, iso nesu-nesu. Nyapo lirak-lirik. Nantang culek matamu sisan. Padahal asli sing liriki wong kero. Jenenge wong kero nglirik gak nglirik ya ngono kuwi mripate. Ning mergo dasar atine elek, rumangsane kuwi nantang piyambake. Ana wong mengsem jarene ya ngece. Mergo atine elek. Paham napa mboten? Mula kula jenengan kudu sadar, jagat saisine niki didamel Gusti Allah mboten kangge makhluk liyane, ning kangge menungso. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah gawe gunung kanggo menungso, Allah gawe laut kanggo menungso, Allah gawe binatang kanggo menungso, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, Allah menciptakan buah-buahan beraneka ragam itu semuanya untuk manusia, sampai-sampai malaikat sing ditugasi ngodot niku gak oleh melu mangan. Buah-buahan niku ana salak, ana jeruk, ana apel, ana anggur, ana kelengkeng, ana kates, ana rambutan. Niku diodoti kalih malaikat, anggitmu ning mara modot dhewe. Ada malaikat yang ditugasi Allah bagian pengodotan. Lek malaikat menengo, malaikat yang bertugas sebagai tim pengodotan. Itu lho. Mboten angsal nderek dahar, soale memang diciptakan untuk manusia. Lah mergo sedaya sing ana ning donya niki diciptakan kangge menungso, mula donya niki jagat niki ukurane nggih menungso. Jagat niki diarani jagat sing apik yen menungsane apik. Tapi yen menungsane rusak, jagate ya katut dadi pancen sing rusak jagat niki menungso kok dudu makhluk liyane. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sing ngerusak napa-napa niku menungso, mboten makhluk liyane. Wedhus ngerusak tanduran lho paling pirang tekem, rong tekem, telung tekem ngono wae. Tapi lek menungso, tanduran pirang-pirang hektar iso rusak gara-gara menungso. Watu gunung-gunung sak pira gedene lho, dititili menungso iso entek. Lha napa mboten? Lha kula nak sering matur to kucing iki nek kucing tenanan, mangan pindangnya paling telu papat terus belenger. Yang entek-entek kan kucing garong niku to. Nggih mboten? Bajing nyolong kelopo ya separo ngono ae wis. Yang entek-entek sembarang iki bajingan. Lho saestu kok. Mila yen kepengin donyane ketoto, menungsane sing ditoto. Yen kepengin negarane ketoto, ya menungsane sing ditoto. Arep nata perekonomian, arep nata hukum, arep nata perpolitikan, monggo. Tapi kuwi nek pengen sukses, pengen berhasil, pertama sing ditoto kudu menungsane dhisik. Makanya manusia-manusia Indonesia kalau masih sulit untuk diatur dan ditata, Indonesia iki lho meskipun dipresideni sapa wae, ya pancet ngene iki. Percaya karo aku. Senajan dipresideni malaikat. Umpama-umpama, gawe contoh ya mesti isan ben ora kena dibantah kok. Walaupun dipresideni malaikat, lek modele manusianya angel diatur, angel ditata, ya pancet ngene sampai kiamat kurang sedina ile pancet ngene iki. Hoi. Makane himbauane kala wau wis leres, wis ngono kuwi. Wong kula sampean iki lho wong cilik, ongklak angklek, lungguhe dingklek. Ora pati duwe dhuwit, jarang-jarang mangan iwak pitik. Nek ana apa-apa kecuthik dhisik. Umpama drijine tangan ana tiba jentik. Kowe ora usah aneh-aneh, urusanmu iki trimo silit pitik. Oh, cita-cita ya ora usah dhuwur-dhuwur, wong jentik wae. Jentik aja kepengin junjung meja, puklek. Rumangsa jentik iki urusanmu lho, upe lirung karo cukil watu iki lho. Aneh-aneh ae kok ya. Pengen donyane ketoto, menungsane sing ditoto. Lah yen kepengin menungsane ketoto, atine sing ditoto. Engko yen atine menungso wis ketoto apik, lakone menungso mesti apik. Lah pripun carane nata lan ngapiki ati? Carane diisi nganggo isi sing apik. Lah isi sing apik niku napa? Isi sing apik niku isi sing ora rusak. Sing ora rusak niku napa? Sing ora rusak ming setunggal nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafalani mule. Taman modele rapati ngreken kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, fadol. Zaman modele ngono anggere ana sing tekone kari terus aku gak digatekke. Malah ngobrol. Wis nang lungguh ngono lho, Bro kok. Jamaah iki lho ningali jenengan. Aku ora digatekke gara-gara sampean wis tekone telat. Pun kula rantos njenengan lha wis ngono genah genah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yen kepingin donyane temoto, menungsane sing ditoto. Yen kepingin menungsane ketoto, atine sing ditoto. Asal atine menungso pun ketoto sae, lakone menungso mesti sae. Lah carane nata ati, carane ngapiki ati pripun? Diiseni ngangge isi sing apik. Lah isi sing apik niku isi sing yok napa? Isi sing apik niku isi sing ora rusak. Sing ora rusak niku apa? Sing ora rusak ming setunggal. Nggih menika Gusti. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قل دعوه سيرا محمد إن الله ستهنكو سي الله iku yudilu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man barang donya niki sedaya nyasarke rumangsane ngene tibake dikira ngene ternyata dianggep begini ternyata donya iki ngono kuwi apa wae selama kuwi barang donya nyasarke ndadekke kecelik mboten pitados. Penjenengan seneng barang donya napa mawon, ujung-ujungnya pasti kecewa. Bapak, penjenengan seneng karo bojomu sing wayu kemrusu. Keboy semlohe imut yahut bahenol menomenol semo kembelen kok montok kementek kementek molek kinyis kinyis pingis pingis. ujung-ujunge akhire mesti jenengan kecewa. Soale bojo sing mbok senengi wi entek-entekane arep dadi batang. Mentolo ngeloni yen wis dadi batang. Ibu seneng karo anak mesti kecewa akhire. Wong anak wi judule ngrepoti wong tuwa. Mboten percaya, anak wi judule mung ngrepoti wong tuwa, nyusahke wong tuwa. Ayo diurut ya ora percaya. Mulai proses kok gawene wis apa? Maksudku setatne ora teko kono kuwi. Kehamilan. Ayo wis gawene. Salahe ana sing ngomong ngono. Kuwi wis ngrepotke, wis nyusahke, nyengsarake. Penak apa? Wong penake sak klentheng, lorone sak rendeng kuwi. Penake mung ser ngono tok. Rampung dengkleh kok. Apa ana sing ngrasake suwe ser. Modiar kowe kok. Ngene nek wis model rada lesoh ngoten niku ya wis didukung nganggo obat-obat, nganggo jamu macam-macam. Wis to ngrepotke mangke proses kehamilan. Nggih ngrepotke Bu, hamil muda, nyidam gak keturutan, susah, repot. Apa maneh muntah-muntah ngoten niku, muntah mboten medal napa-napane. Payah. Apalagi kehamilane lek pun sepuh wis gedhe 7 bulan 8 bulan melampah niku mawon repot kok. Nek ora degek ora iso. Lembean biasane kenceng ya malah nyengkah-nyengkah ngene. Cobi mlaku ya ngene, damel mlumah ya ampek, damel mereng sesek, damel murep remek. Ngrepoti judule, mangke oleh melahirkan, Masya Allah. Pertaruhan antara hidup dan mati, toh nyawa niku Pak wong lahirke. Apa sampean kira nglairke iki cukup begagah terus metu dhewe ngono bayi. Tu lahir dadi bayi nggih ngrepotke wong tuwa. Enak-enak sare, gek bayine nangis, gelem ra gelem ya tangi. Enak-enak dahar, moyo barine cret prok nyawii. Lho mangke sekolah ngeterke nunggoni biayai ngantos kuliah ngrepotke. Anak wis nikah niku sing ngrepotke wong tuwa. Wis hamil dhewe ngrepotke wong tuwa. Wis duwe anak dhewe lho sing ngrepotke wong tuwa. Lho sampean dikongkon momong putu. Sampean seneng karo sawah. Wis sawahi judule ya ming mayahke sampean. Nduwe dhuwit akeh tukokke sawah, golek melih ngumpul akeh tukokke sawah, padus melih ngumpul akeh tukokke sawah, sawahe nganti 20 hektar. Lho, raimu kaya galengan ya gara-gara sawah kuwi. Pokok selagine kuwi jeneng barang donya mesti nyusahke, mesti bikin kecewa. Kenapa? Karena semuanya pasti menuju pada kehancuran dan kerusakan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang namanya barang donya itu pasti menuju pada kehancuran. Tidak akan ada seorang pun yang mampu mempertahankan diri dan menghindari kerusakan dan kehancuran itu. Ayo, sapa sing iso? Ibu-ibu sing rumangsa ayu kemrusu, pine alus mulusi, pertahankan kealusane pipimu, kemulusane pipimu yen iso. Tukokke wedak sing sak cepuk regane 200 juta ben tetep mulus, tetep alus, ora ngira iso, mengkeret-mengkeret wis wayahe. Mengkeret. Ora percaya ora usah ado-ado golek conto, nyawango pinggirmu kuwi. Sok dadimu akhire ya ngono kuwi. Mula ora usah do kemayu, ora usah do kentir. Titipi wajah ayu ngono e kemayune. Ora usah ngenteni tuwa, kenek lara untue penceng kabeh wis ana. Tidak akan ada yang mampu mempertahankan dari kerusakan. Maaf Bapak, sing rumangsa kuat, gagah, perkasa. Ayo pertahankan kekuatanmu, kegagahanmu, keperkasaanmu. Tukokke obat kuat sing sak wadah regane 500 juta. Ben iso tangi dhewe ora usah digugah. Nglimpruk, nglimpruk. Kecewa, selama itu jeneng barang donya mesti bikin kecewa. Ibu-ibu, pangapunten. Pakaian sing sampean tumbas regane larang-larang api-api wintek-ntekane ya arep dadi gum. Yang kenceng jawabnya, pakaianmu sing regane larang-larang api-api ku ntek-ntekane arep dadi panganan sing jenengan dahar jarene enak-enak kuwi lho panganan ntek-ntekane arep dadi apa sing ora mengecewakan. Mohon maaf, Nyuwun pangapunten. Panitia mau leh nyuguhi ana kopi susu. Pak polisi disuguhi kopi susu. Ini minuman tabrakan. Minuman yang paling membingungkan sedunia. Kopine ngajak melek, susune ngajak merem. Makane aku iki paling ruwet, paling sumpek, susah yang disuguhi kopi susu. Ora diombe ki disuguhke, diombe bingung, tabrakan. Kopine ngajak melek, susune ngajak. Makane yang rampung ngombe niku mesti kier-kier ngoten mriki. Tarik menarik, melek merem, melek merem, melek merem. Makane minum kopi susu itu ada aturannya. Woi, ben kepenak harus sekaligus minumnya, nggak boleh dipisah-pisah. Aja sampai kopinya diminum, susunya dipegang. Ya arep nyapon neh. Ora-ora nek ceblok aku. Asline yo mok kepengin ke syuting ngono ae. Hoi. Iki lek meroses lek ra karo-karuan minuman kopi susu sing disuguhke Pak Polisi. Ijin Komandan. Prosese tak urut ya. Mulai pados. Nah, tutup walaupun tutupe ra imbang karo gelase. Golek tutup tok iki lho. Muter nyang pasar kadang sekeso utuh iki lho. Urung entuk tutup sing model iki warnane model ngene iki. Iki nembe pados tutup iso sedina dhewe. Prosese. Terus pados gelase sing model kuwi modele kaya hadiahe sabun krim kok gelase. Sorry Dan, asline disuguhke aku iki asline. Berhubung sampean melu munggah akhirnya disuguhke sampean. Lha kuwi mulai pados sabun krim sing ana hadiahe gelas, milih-milih nyang toko durung ndamele. Ngekake LPG mantun ngoten ngeracik gula kopi lho sangit-sangit tak karuan polae. Berapa lama itu prosesnya? Judule iki lamek meroses bakale uyuh to rodok resik sithik ya bakale keringet. Mulya apa ino? Hui, mulya apa ino? Larang apa murah? Lepiro regane uyuhmu? Inilah yang dimaksud dolalah, yang dimaksud sasar, bikin kecewa. Sing ora sasar, ora ndadekne kuciwa napa? Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Caranya alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman itu artinya mengandalkan Allah, tidak mengandalkan apapun selain Allah. Wong yen gelem ngandalke Gusti Allah mesti kuat. Bapak-bapak sing lenggah temriki, niki saged kuat lenggahe soale sendenan kursi. Coba kursine ilang dijukuk ngeblak kabeh. Lho sampean kok sendenan karo donya, donyamu entek ngeblak mesti sampean. Sampean sendenan karo duit, duitmu entek ngeblak sampean. Sendenan karo pangkat jabatan, entek pangkatmu, entek jabatanmu, pensiun, geblak sampean. Iku lek sendenan karo pangkat. Bu, sama narep sendenan karo bojo, selama bojomu isih urip, iso kemlelet sampean, iso jentat-jentit sampean, bareng bojomu mati, geblak sampean. Apa? Rabi meneh. Ya wis rabi meneh entuk bojo meneh, sendenan karo bojo meneh, ngandalno bojo meneh, selagine bojomu isih urip, iso jentat-jentit sampean. Tapi bojomu mati, geblak meneh. Rabi meneh, ya wis. Entuk bojo meneh, sampean ngandalno bojo, sendenan bojo meneh, selagine bojomu isih urip, sampean iso menggaya bareng bojomu mati, geblak meneh. Rabi meneh apa bonyok wisan? Apa sing doyan? Rupamu yo mek ngono ae kok. Roba rabi kaya apa ae. Arep sendenan apa? Sak liyane Gusti Allah. Iso entek, iso ilang, iso rusak. Begitu sendenan muntek hilang rusak geblak sampean. Tapi lek sendenan nang Gusti Allah, Allah gak bakal entek, Allah gak bakal hilang, Allah gak bakal rusak. Kuat sak lawase sampean. Mulane urip yo aja mung ngandalno duit. Apa elek aku ora ngomong elek ora? Ora ngomong elek. Wong duit iki yo penting. Loh. Tapi sak penting-pentingnya duitmu ilah nek mbok ge sandaran, mbok ge andalan, entek duitmu mesti ngeblak sampean. Makane terusane ayat mau tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Satu tadi kan orang-orang yang beriman mengandalkan Allah, apapun aktivitasnya tidak pernah melupakan Allah. Badhe nopo mawon mesti eling lan nyebut Gusti Allah. Badhe dahar maca bismillah. Pangapunten badhe kumpul kalih garwane melakukan hubungan intim, donga eling Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima niku jenenge iman. Mengaitkan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah, mengakseskan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah, mengandalkan Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatinya tentram karena zikrullah, karena menyebut nama Allah. Tak kiring teko kene sik sebelum persatuan, sebelum ukhuwah. Ben gampang. Kok yen wonge pribadine wis apik, karaktere wis apik, keimanane wis terbentuk kuat, mesti rukun, mesti gampang diajak ukhuwah, gampang diajak bersatu. Ten nggih? Tak urut dhisik, ngaji iki diurut. Mosok bal-balan kok ora digiring sik, gak asik ngono iku. Moro deyel gol ngono. Ora penak ape apa-apa iku dene pemanasan dhisik. Pemanasan dhisik. Partai iki ana sing P3. Pegang punya papa. Tapi ya harus PDIP, pemanasan dulu itu penting. Nah, sampean modelmu Golkar kesenggol langsung mekar ngono. Rasa guyang-guyu tekone telat guyang-guyu. Lah lho ini pada ustadz ini biasa rapopo bedanya ini laris, urung patek laris lho kan kok oleh berkahnya bisa jadi laris lho. Maksudnya laris cepet nyebar ilmu ini lho. Pikiranmu itu juga aneh-aneh lho. Aku karo sopo ayo segini ini gaya tersinggung ya minggato lho ini jenenge wong ukhuwah kan tidak mudah tersulut, gak mudah tersinggung, gak gampang emosi. Ngono lho, pemane rakyat saiki iki kondisine modele iki koyo godhong garing. Rungokke kondisine rakyat masyarakat sekarang iki koyo godhong garing. Godhong garing kuwi godhong sing ora teles. Kok mbok guyu apa keliru omonganku? Godhong garing iki pertama gampang dikumpulke, disaponi srek-srek-srek-srek ngumpul. Rakyat saiki dikumpulke gampang. Ayo kumpul, aksi, bela Quran, bela Islam, bela negara. Gampang ngono kuwi dikumpulke. Gampang. Ayo kumpul jalan santai, ayo kumpul pengajian, gampang. Ning godhong garing, gampang dikumpulke, angel ditaleni, ditaleni set remuk. Mula masyarakat sak niki niku lek dikongkon bersatu dalam ikatan ukhuwah, set ngono iku, remuk biasane. Rumangsa beda organisasi, rumangsa beda kelompok, rumangsa beda paham, angel nek dikongkon dadi siji set ngono iku, remuk soalnya godhonge dong garing niku gampang dikumpul kenek wis ngumpul mesti suarane kemresek. Ngene iki lek wis ngumpul kaya ngene iki mesti do kemresek terutama lambe-lambe kudungan. Wong lagi kena grimis model ngono iki do kemresek bingunge ra karo-karuan. Wong ana ceramah ngene iki lho sik kemresek. Mulane tolong Bu, kersane mboten kemresek. Boleh ibu-ibu memandang saya? Tapi tolong ibu-ibu sing nyawang kula, saestu nyuwun tulung kula, mpun ngantos duwe perasaan aneh-aneh. Ngomong GR manggonmu ngalih nang ngarep ngono kok. Itu asline kan pengen deket sama aku. Aku sih cuman khawatir aja kok. Khawatir takutnya ada yang punya perasaan aneh-aneh. Engko nang ana sing duwe perasaan, suami aku kok enggak ganteng kayak ustaz itu. Gak oleh. Karena wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Wong kadang ngene ana sing batin kok. Aku ku yang dibatin krasa. Wong batine ngene kok. Ndah niyo yo ajune Anwar Zahid. Ngono ku ra oleh. Tiwasan sampean batin ngono wong aku moh. mau nolak. Hatinya tentram dengan menyebut nama Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Memang yang bisa menentramkan hati hanya zikrullah. Nyebut Allah, eling Allah. Iku sing dadekke ati tentrem. Nyun pangapunten nggih. Nyun pangapunten. Woi. Kersane tentrem mboten kaya godhong garing. Gampang dikumpulke, angel ditaleni. Nek wis kumpul suarane kemresek. Tur mergo godhong garing gampang diobong. Godhong garing kok duwi geni sithik langsung bulat-bulat berkobar-kobar. Masyarakat sekarang itu mudah dibakar amarahnya, mudah diprovokasi, mudah diadu domba. Woi. Woi. Mangkane kersane mboten garing, kudu ditelesi. Carane nelesi, nganggo zikir, nganggo pengajian. Ini dalam rangka sampeyan sing garing-garing niku ben teles. Godhong niku kapan teles? Angel diobong. Coba ana godhong teles. Obongan, kok gak ngira kobong, pokok gak suwe-suwe lho. Biar bantah kok. Apa mana mbok sumeti, mbok kei bensin bareng ngono. Mungkin jenenge suara teles kok yo. Yang bisa menentramkan hati itu hanya zikrullah. Penjenengan lho, eling apa wae. Selagi ini ora eling Allah, mesti gelisah. Mesti gelisah, eling apa wae. Janji ora eling Allah, mesti gelisah. Wong panjenengan lho panggenane ten mriki kok eling omah, mesti selak kesusu pengen mulih. Lah kae contone eling omah kae. Halo. Apa maneh? Sampeyan panggonane no kene kok eling utang. Koplak utekmu. Mesti bingung carane nyaur. Woi. Eling apa wae? Selagine ora eling Allah, mesti gelisah. Mesti. Tapi lek panjenengan eling Allah mesti tentrem karena Allah maha segalanya, Allah maha kaya, Allah maha kasih sayang, dan Allah telah membuktikan tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bu panjenengan rawuh mriki niki wae nggo do nggowo ambekan. Beto nggih. Niku sing maringi sinten? Larang mboten niku. Ya Allah, ambekan kali duit niku larang pun. Ambekan kali duit niku penting pun. Milih pun itu bu, ambekannya lancar, duitnya seret. Kalau duitnya lancar, ambekannya seret. Saya tak baleni, jauh mek kaya. Diwangsuli, dijawab. Milih pun di, ambekannya lancar, duitnya seret. Kalau duitnya lancar, ambekannya seret. Ya, ambekan lancar, duit lancar. Ya Allah, ayu-ayu udah budek tiba ya. Apa pilihannya ana kuwi mau? Ayu budek-budek. Wong pilihane meng ambekane lancar duwite seret, duwite lancar ambekane seret. Lho kok milih ambekan lancar duwite lancar. Kula jenengan iki diparingi barang sing larang era karuan jenenge ambekan. Larang banget kuwi. Mulane sampean lek kelangan apa-apa, aja sedih-sedih. Nang gawe nambekan wae. Kelangan sandal, ora usah bingung. Alhamdulillah, sing larang isih utuh. Sing ilang meng sandal murah ae. Isih larang iki lemkan iki. Paham napa mboten? Kelangan duit 20.000 lemari diorat-arit. Bingung le goleki ngate dijongkiri lemarine. Mboten usah sedih wong kelangan meng duit 20.000, murah nilaine. Nang gawe nambekan. Lho iki le sing larang isih utuh. Paham napa mboten? Lha sama urip yen meng mikir duwite sumpek-sumpek. Wong duwit ya meng ngono wateke. Lek durung kaya iya-iya, bareng wis ya tibake meng ngono kuwi duwit. Nek urung kaya-kaya, aku engko yen duwit 10 juta arep ngene. Aku yen duwit 100 juta, pindah niyo ya aku duwit 500 juta. Pindah niyo aku duwit tak miliar. Kaya-kaya bareng kelakon duwe temen, halah ternyata ya meng ngono. Percaya tak omongi. Kan sampean urung tahu ngalami duit-duit okeh toh. Makanya le tak omongi percaya. Soalnya aku yo podo. Nek urungi koyo iyo iyo. Bareng uwes tiba emeng ngono. Soalnya ngeten saake-ake duitmu. Wih ternyata sampean menggawak ketok. Akhirnya duit itu mesti sampean paring ke wong liyo. Baleni tak baleni. Pikiran ku nek gak tepak omonganku keliru. Sampean bantah ora apa-apa. Saake-ake duitmu lho. Ternyata sampeanku mengnyimpen tok, menggawak ketok. akhirnya tetap sampean wenehke wong liya. Soale yen duitmu ora sampean wenehke wong liya, sampean ora bakal entuk apa-apa. Ora percaya nyango pasar nggawa duit sak kresek gedhe 100 juta, tapi aja paringke wong babar pisan duitmu iku. Mulih oleh apa kowe? Duit ora kena dikletaki kok. Arep dienggo apa? Ngono lho, mulane urip iki supaya bisa sempurna kudu gelem jolijolan. Urip kok gak gelem ijol-ijolan, gak kira iso sempurna. Sopo sing paling pinter ijol-ijolan? Wong sing lomo. Mula jenengan yen pengen dadi wong sugih, aja njagakke duit, aja ngandalke duit. Kula paringi resep supaya dadi wong sugih. Purun napa mboten? Kedonyan kabeh. Iki mau ustate nerangno kok. Bangun ilmu, bangun ekonomi mau. Rambok rungokke. Tarane bangun ekonomi ngene tat. Yo nek salah yo sampean ralat ora apa-apa wong sampean sing ustaz tok. Sampean pembinane sesepuhe walaupun belum sepuh usianya tapi sepuh ilmunya. Maka dikatakan sepuh iki yo kena disesep yo kena diboh. Asepe ampuh. Maka beliau lebih sepuh dari saya. Ya harus didahulukan tadi penyebutannya. Karena lebih sepuh harus didahulukan, karena kemungkinan beliau juga akan mendahului saya. Kemungkinan. Termasuk yang datang terlambat tadi kan lebih sepuh, jadi mungkin juga akan mendahului saya. Sampean yang pengen sugih, ojo ngandal ke duit, ojo njaga ke duit, kula paringi resep, sama namal ke, dijamin sugih sampean. Resepe yo napa? Resepe pripun? Latihan zakat malik. Zakat berbalik. Zakat malik iku pripun? Ngene. Nek pertanian yo dipundhut sing akeh wae. Umume rak 10%. Jadi hasil panen bih mencapai nisab 90% kanggo sampean, 10% didalke kanggo zakat. Lah ngoten nggih? Mbok ora semangat tok. Sing 90% kanggo sampean, sing 10% ditokke kanggo zakat. Lah ngoten nggih? Lah saiki walien. Sing kanggo sampean 10%, sing 90% tokke ndum-ndumke wong. Ngono sing gremeng, iki kiai ngajak kere iki. Ngajak sugih. Ya bangkrut. Kok bangkrut piye? Ya rugi, kok rugi piye wong sampean sik entuk 10% kok rugi. Bati-bati untung-untung, tak mandhe dhuwit 1 juta misalnya. Sing 100.000 kanggo sampean, sing 900.000 ndum-ndumke wong. Guyumu kok gak penak ngono modele. Iki yen urung dipahamke tenanan urung iso nrimo, soalnya biasa wong ora pati cerdas yo ngono kuwi. Ya nurung difahamke temenanan mesti saya ora iso nrimo. Ya rugi wong liya entuk 90% nok kene ming 10% di duit sak yuta awake dhewe ming entuk 100.000 sing 900.000 dindum-dumke wong. Ya rugi mboten rugi. Asline bati. Tak paringi contoh melih. Bu sampean gawe kolak 10 mangkok. Sing sak mangkok kanggo sampean, sing 9 mangkok dindum-dumke tangga. Iki engko sing mlebu omahmu ra ming kolak tok. Ana iwak ayam yang mlebu nyang omahmu wong-wonge rampung sampean paringi kolak, pembalesi iwak ayam. Ana apel, ana rambutan, ana anggur, mlebu omahe sampean. Wonge lho bar dikeki kolak lak mbales ngekeki buah kuwi. Ayo, rugi apa bati? Rugi. Lah iya to, blok. Mau kok ngomong rugi? Wong sampean ming bondo kolak iso oleh iwak ayam, iso oleh anggur, iso oleh rambutan, iso oleh apel. Ngono kok rugi iki lho piye? Lha padha wae. Padha wae. Lho, ora percaya. Padha wae. Gusti Allah ki leh ngepengke tikel matikel. Anggitmu dhuwit mbok longi ngono ku mung dadi entek, tambah akeh. Meniki wis janji yo. Mana kosomalin min sedekatin bal yazdad. Gak ono ceritane wong sugih dadi melarat gara-gara sedekah. Ayo bantau lambemu saiki. Gak ono ceritane wong sugih dadi kere gara-gara nyantuni yatim, gara-gara bangun masjid, bangun pesantren, malah blegedu sugih. Salahe ono sing bantah kok. Iki nek ora dijelaske ini gak profesional, ini mesti kelekep ra iso ngomong iki. Nah, aku mbok bantah tambah kowe sing dadi sasaran saiki. Lah aku duwe dasar kok. Yo kayak contoh rungokke. Loh, wong kadang-kadang lek diomongi ngene iki lho bantah. Kabeh ustaz ngomongnya yang ngono kuwi. Jare nek sedekah tambah akeh nyatane. Wong aku ndek dhuwit 1 juta tak sedekahke 300.000, ya karek 700. Macan ustaz ora iso matematika kok. Ndi-ndi disedekahke kuwi dikurangi. Dikurangi kuwi ya dadi sithik apa ana dikurangi kok dadi akeh. Ana. Lah segara kuwi dikurangi terus iwake, jukuki terus iwake, dikuras terus iwake. Apa ana segara kentekan iwak? Goro ndi kentekan iwak? Eh, padahal kuwi dikurangi terus lho iwake, dijukuk terus iwake, ning iwake tambah akeh. Padahal len jukuk bendino. Coba. Ayo bantah kowe. Pancen iwake ora gelem kabeh ngono. Lho kuwi lho sing dijukuk ora mung iwak gedhe-gedhe, nganti iwak cilik-cilik dijukuk. Nek njukuke iki ana sing nakal melanggar undang-undang, ora mung nganggo jaring, nganggo bom molotov. Dor! Lah ngono kuwi. Nyapa? Lah sapa sing ngongkon nyedak mrene wong panggonanmu asale nang kono? Wong kaget ya wis lumrah. Jenenge bom iki ekspresine ya ngagetke ngono kuwi, Bu. Mosok ana ngebom crut ngono. Iki rak bome bojomu kuwi. Senengane cerat-crut anggar bengi iki bom tenanan iki. Lho ngono kuwi terus apa segara kentekani wak? Ya ora, wake tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Ngono kok sik ora percaya. Jarine lek disedakoke kuwi ora tambah cilik, tambah gedhe. Ngopo sing disedakoke kuwi dilongi kok tambah gedhe? Mun saben dilongi kuwi mesti tambah cilik, ora ana dilongi kok dadi gedhe. Ana dilongi tadi gedhe. Lah bocah sunat kuwi disunat yo asline barange yo cilik mengkeret kok. Disunat dipotong, diketok, dilongi. Dadine apa mundak cilik? Yo tambah ndelondeng koteng-koteng kok. Ora percaya greyang ngono dhewe-dhewe kuwi. Kuwi asline yo cilik mengkeret kok. Lho aku nek ngomong iki fakta kok. Tak karepmu kowe ora trimo keteranganku ben. Sing penting keteranganku bener kok. Tapi bahasane iki mbok aja ngono. Iso aku ngene. Salahke panitia sing ngundang kowe. Aku mau wis matur kok. Pengen alus ya ngundang wong sing bangsa alus. Ya variatif lho Bu, ana sing alus, ana sing kasar. Dilokke kasar banget. Kasar gak masalah, sing penting kan laris. Nanti mang alus ra payu ngono. Ceramah halus sing teko ming wong pitu, sing lima ngantuk, sing loro turu. Padha karo nyeramai watu ngono. Pengen larang. Hoi, pengen mulia. Gue iki lho ngiseni kotak ming 2000 kok cerewet banget to. Nyumbangmu lho pira kok cerewet? Pangkatmu apa? Ora melu nyumbang cerewet. Meneng ora usah kakean omong. Sing pangkat-pangkat iki lho meneng ora kakean omong. Soale ya ora melu nyumbang, dadi ngono dilungguhno kursi ndhuwur panggung. Sing nyumbangi lene kono. Nesu yo ben. Ora ngurusi aku ngene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki aku mung ben raket karo ngono-ngono. Nyapa wedi? Lha wong kene wis biasa karo sing duwe bintang iki wis biasa. Iki melati le rong eneng. Wedi apa barang bener kok wedi. Wis penak-penakno kono ya munggah sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Wis nek wis ketoto apik, urip ya yuk dikei merek sing apik, engko larang regane uripe sampean. Banyu bening, kurang arane banyu putih. Kale banyu putih iki ya banyu gamping. Banyu kapur, banyu tajin, sing bener banyu bening. Banyu bening kuwi nek diwadahi kendi Didol ora payu, soalnya mereknya merek kendi, ora payu. Tapi banyu bening diwadahi botol, terus dikei merek. Ora tak sebutke iki ora sponsor. Pokoke dikei merek. Akhirnya malah payu larang, ngene apa mboten? Lah kula sampean urip ya nggowo barang bening, rupane ruh, rupane nyawa, rupane ambekan. Iki barang bening. Nek kepengin larang, ayo diparingi merek sing apik. Apa merek sing apik? Allah, Allah, Allah, Allah. Barang beningmu ki ruh, nyawa, ambekan. Sak medal melebete ambekan niku ayo paringi merek Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Roh kula sampean ayo dikei merek Allah, Allah, Allah, Allah. Larang uripe sampean. Nek ora dikei merek sing apik, murah uripe sampean. Entek uripmu buang ning kuburan dadi sampah, dadi panganane set. Wong uripmu mung kaya plastik. Plastik iki kapan jero isih ana jajane? Mulya alor ngidul dicangking wong. Ning bareng jajane wis entek plastike di uripmu yo ngono kuwi. Iya ya termasuk aku barang iya. Iya. Matur suwun dielingke. Iya padha to aku mbek sampean yo padha aku lak ngomong kula sampeyan berarti aku yo katut ngono lho. Mbantah ae senengane. Padha wae, mesti sing nang dhuwur bareng yo padha. Anggitmu terus beda ngono. Nek urusan agama, iman, takwa sing dadi standar patokane sing bedake nggih meng takwane kok yo. Padha wae, kula ngeten iki rak meng ngomong tok. Oke nek tukang ceramah niki mesti wonge api terus ora ana eleke. Ora usah pret. Wis kuwi wis cukup. Kok nganggo ditambahi pret barang. Kula niki eleke yo. Sapa muni akeh mau? Modele ngerti yo sampean. Pancen eleke yo akeh. Sing ketok wae pirang-pirang apa maneh sing ora ketok batine. Sampean ora ngerti. Ngerti elek kula niku nggih bojo kula. Kula nek kalih bojo mboten enten rahasia-rahasiaan. Bojo kula ngerti elek kula malah-malah ngerti apa-apa kula ngerti kabeh. Apa-apane kula ngerti kabeh. Mulane kula biasa kan ceramah di hadapan ribuan jamaah biasa. Tapi kan ceramah ngarepe bojo kula ijen. Gak wani kuwi. Jujur gak wani. Gak terhormat blas. Gak terhormat. Pamane piyambake kok nembe ngambek ngambel terus kula lungguhke. Lungguh terus tak ceramai. Assalamualaikum. Aku salam urung rampung wis diprek tinggal nyingkir. Mengane bojo kula niku boten kagum blas kalih ceramah kula. Dheweke malah kagum kalih ustad-ustad liyane. Ceramahe maksude. Ngoten. Sekula niku blas ora dikagumi. Rampung mirengke ceramah ngoten niku kondur panggih kula. Biasane cerita, "Bah, Ustaz mau lho, Bah, ngomong ngene ngene ngene ngene ngene ngene." Nah, aku yo jawab. Ora yo wis ngomong ket biyen to ngono. Aku yo wis ngomong ngono kuwi ket biyen. Dhek jawabane, "Lah sampean sing ngomong yo beda." Padahal omongane asli penak aku lho padahal asli. Luwe jelentreh, tapi mergo dheweke sing nrimo yo, "Lah sampean sing ngomong yo beda." Ngono. Piye to? Ayo dikei merek sing apne larang, nggih. Nggih. Nah, lajeng setelah terpupuk dengan kuat tengah-tengah masyarakat yang multikultur, multiorganisasi, macam-macam, kula sampean satu siap menerima perbedaan, siap berbeda-beda karena enggak mungkin orang semuanya sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menciptakan makhluk niku berbeda-beda. Gusti Allah gawe menungso niku beda-beda. Sak kembar-kembare wong mesti ana bedane, nggih napa mboten? Uang niku gayane beda, cara bicaranya beda, cara jalannya beda, ambune keringete wae beda, ambune entute wae lho beda. Perbedaan satu keniscayaan, maka beda pendapat itu pasti terjadi. Dan perbedaan pendapat itu sangat kita perlukan. Kita perlu beda pendapat. Tujuannya apa? Untuk menambah wawasan kita. Oh, kalau menurut organisasi ini begini. Oh, kalau menurut organisasi ini begini. Semakin luas wawasan kita. Kita perlu beda pendapat untuk mengukur pendapat kita ini kuat atau lemah, pendapat kita ini benar atau salah. Kita butuh beda pendapat agar kita makin kokoh dan makin kuat. Jadi guru kudu siap beda pendapat karo muridnya. Murid duwe rumus anyar, guru kudu nrimo, aja rumangsa kesaingan. Komandan harus siap beda pendapat dengan anak buah. Anak buah punya jurus baru untuk mengatasi peredaran narkoba, melumpuhkan penjahat. Komandannya harus nrimo. Matur suwun, buah. Dua jurus baru, wah ampuh banget jurusnya, ini masukan yang sangat berarti. Ngono, tua ya harus siap beda pendapat dengan anak buah lah, kalau semua pendapat sama, ya ngapain pakai rapat, ya ora usah rapat dong pendapatnya podo. Wong tua ya kudu siap beda pendapat karo anak, gak mungkin dong wong tua ambil anak kok podo terus, wong umure beda. karaktere beda, ukurane beda. Sing kudu diatur niku akhlake, yang harus diatur itu etikanya. Yang penting tujuannya sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sebuah bangunan, rumah atau masjid itu bisa kuat karena bahannya berbeda-beda. Rungokne. Ana wesi, ana batu bata, ana semen, ana pasir, ana kayu, ana keramik, ana genteng. Coba. Tapi saling mengaitkan, saling menguatkan. Jadilah bangunan yang kuat, jadilah bangunan yang kokoh. Umpama bangunan niku bahane kok padha kabeh. Bangunan omah le bahane nang pasir kabeh. Ya ora dadi bangunan. Hoi. Saman rungokno to? Lha kok umpama masyarakat sepanjang kene iki kok organisasine padha kabeh. Ya malah ora dadi masyarakat. Pendapatnya padha kabeh. Ora sida dadi masyarakat. Ya mbok ora paham kok modele dicak ngomong ngene iki. Paham napa mboten to sakjane? Lah kenyataannya masyarakat kita itu sekarang sik koyok toko bahan bangunan, semua bahan tersedia tapi berserakan. Dewe-dewe gak gelem saling mengaitkan dan menguatkan. Wesi ono, to ono, pasir ono, semen ono, tapi dewe-dewe berantakan. Coba lek mau saling mengaitkan dan menguatkan dadi bangunan. Masyarakat ya awak dewe iki sik koyok kios, toko pracangan iki lho, Bu, sing jual bumbu-bumbu dapur iki lho. Ono lombok, ono bawang merah, ono bawang putih. Ono kencur, ono ketumbar, ono merica, ono terasi, ono uyah. Tapi dewe-dewe. Coba kalau mau bersatu, deken nduk cowek, nduk layah diulek jadi apa? Kan enak to. Le masyarakat kita mohon maaf, semua potensi ada. Ulamanya ada. Pengusahanya ada, bahkan sampai konglomeratnya ada. Ilmuannya ada. Ahli-ahli politiknya ada. Ahli-ahli hukum dan sosialnya juga ada. Tapi gak gelem kok gelem menyatu. Modele yo sik koyo ngene iki. Kali lagi. Kula sampeyan sing ilmune terbatas. Kula sampeyan iki termasuk aku. Sing ilmune terbatas, aku arep ngomong bodoh kuwatir ono sing tersinggung. Blok menisan ya. Kula sampeyan sing ilmune terbatas ngeten iki, mending woi, jangan memperbesar perbedaan itu. Tapi lihatlah persamaannya. Ngeten mawon, ojo ndelok bedane ning delengen padhane. Kudu siap kula sampean beda-beda. Pangapunten, pangapunten. Ana salat tarawih 20 rakaat, ana salat tarawih 8 rakaat. Beda napa padha? Jelas beda rakaate. 20 karo 8 kok beda ning padha-padha salat tarawihe. Ngene wae, sekali lagi jangan lihat perbedaannya. Yuk, kita lihat persamaannya. Kapi dengan baik. Tasamuh saling menghargai, toleransi. Padha-padha salat tarawih ming beda rakaate, ngono lho. Panjenengan kok salat tarawih nderek sing 20 rakaat. Jamaah, imamnya ikut tarawih yang 8 rakaat. Begitu imam selesai dapat 8 rakaat rampung, tambah ono dhewe. Apa repote wong kari nambahi wae lho. Ora usah ngilokke. Imam ora niat. Setahun pisane ming 8. Temono go panjenengan yang tarawihnya 8 rakaat, imamnya kok pakai 20 rakaat. Begitu imam dapat 8, minggato. Selesai to ora usah ngilok-ngilokke. Kemalan. Kadung gelem tarawih diake-akei. Paham napa mboten? Ana salat subuh ngangge kunut, ana salat subuh mboten ngangge kunut. Sami napa beda? Beda kunute ning padha salat subuhe. Ngono lho. Ora usah ribut, ora usah geger. Nek mbiyen kan ribut senengane. Kudu kunut kuwi. Sunah apat kuwi, ora nganggo kunut diganti sujud sawi. Sijine, ora entuk kunut ora ana dasare kuwi. Ora karo-karuan. Alhamdulillah lek masyarakat sepanjang telah lama ngaji alhamdulillah. Saniki wis ora ana sing gegerke ngributke soal kunut apa gak kunut. Soale padha ora subuhane. Arep apane sing digegerke kok yo. Maksudku ngene lho. Sampean mau NU, mau Muhammadiyah, mau organisasi-organisasi yang lain, padha islami lho, nyapo ribut-ribut, yang penting tidak keluar dari ahlu sunnah wal ngono ae lho. Akidahe Ahlussunnah wal Jamaah, jangan bikin kotor hati. Aku ngaji ngene iki ya soalnya iki akeh kelompok organisasi-organisasi. Ya aja salahke ketika aku ngaji di kalangan Nahdlatul Ulama, saya memberikan pemantapan. Ya ben mantep nang akidahe dadi wong ora entuk lenyalenye. Sampeyan ya wis mantep nunggone NU ya ajaran-ajaran di NU kuwi lakonono sing temenanan. Aja lenyalenye. Tapi menghargai kelompok-kelompok dan saudara-saudara kita yang lain, aja mbok ilok-ilokke. Sing liyane ya aja ngilok-ngilokke ngono lho. Nek ora cocok ya ora tak omongke. Kowe iki forume forum umum. Ngono lho, Bro. Eh mau partaimu apa terserah, mau P3, mau PDIP, mau Golkar, mau Nasdem, mau Gerindra, mau PKB, mau Demokrat, mau Hanura, mau PKS, podo bangsa Indonesiane, setuju? Jangan terjebak dalam permusuhan. Beda pendapat boleh, jangan bermusuhan. Bedaan pendapat bukan musuh, tapi perbedaan pendapat adalah wahana bagi kita untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Wis ngono ae. Ya wis ngono. Perbedaan itu akan menjadi indah. Sorry, wajah saya kelihatan indah. Karena berbeda-beda. Ono batuke, ono irunge, ono mripate, ono pipine, ono lambene, ono janggute. Coba umpama wajah kula niku padha irung kabeh. Sama nyawang kula ya jingkrak-jingkrak sampean. Mesti wedi. Ngono lho. Makane kok umpama wong sak sepanjang iki padha kabeh partaine. Ya ora asik ngono kuwi. Ora dadi tatanan masyarakat. Justru perbedaan itu akan terasa nikmat. Kopi sama gula itu beda banget, warnanya beda. Kopi hitam, gula putih. Bentuknya beda. Kopi lembut, gula agak kasar. Rasanya beda, kopi pahit, gula manis. Tapi kalau mau saling melengkapi, godoke banyu, umup, suntek, wadahi cangkir, udek, enak. Ngono lho. Ha wong lanang karo wong wadon iki ra yo beda, saapa-apane yo beda. Ning kalau mau saling melengkapi, Masya Allah, mlebu kamar iso delok-delokan. Lho, oh beda banget. Ning digathuk-gathukke rasane mbuh piye ngono. Perbedaan itu akan jadi nikmat. Mbuh piye ngono. Ya wis ngono kuwi. Dua. Jangan. Tambah to. Rapopo sing penting sumbut. Lho sumbute iki jamaahe ya semangat dijak ngaji. Yang kedua, jangan merasa paling bener. Jangan merasa paling pinter. Jangan merasa paling baik. Dan jangan pengen menonjolkan jasanya, kepengen menonjolkan diri. Iku semua dari sumber geran, apa sumber kegegeran ya. Hilangnya ukhuwah, hilangnya persaudaraan, hilangnya persatuan. Kalau ada kelompok yang merasa paling benar, kelompok kami yang paling benar, organisasi kami yang paling baik. Wih, yang garaknya raiso rukun yang menunggui. Selalu ingin menonjolkan diri. Woi, woi. Cobi, bangunan masjid, bangunan omah, ku wonten wesine napa mboten? Wonten wesine napa mboten? Wesine ketinggal napa mboten? Lho, untuk diakui jasanya enggak harus selalu kelihatan. Penyakit bangsa kita sekarang ini kan selalu ingin menonjolkan diri, merasa paling berjasa, merasa paling penting, merasa paling baik. Padahal untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan. Kayak wesi, jasane kuat wi. Jasanya banyak. Menguatkan bangunan rumah, menguatkan bangunan gedung, tapi besi tidak menonjolkan diri, tetap ngumpet di dalam. Toh semua orang juga mengakui kalau itu bisa kuat berdiri kokoh karena ada jasanya besi. Ra paham ya wis. Hoi. Coba umpama kabeh bangunan, bahan-bahan bangunan rumah atau bahan-bahan bangunan gedung itu semua ingin menonjolkan diri, rumangsa berjasa, terus kepengin ketok. Besi kepengin menonjol. Terus watu, batu bata aku ya pengen nongol. Terus semen ya pengen ketok. Pasir ya pengen ketok. Tambah ambruk. Maka kalau komponen-komponen masyarakat semua ingin menampakkan jasanya, ingin menonjolkan diri, ambruk tatanane masyarakat. Halo. Pangapunten, kula sing ngomong niki wonten jantunge napa mboten? Awak kula niki wonten jantunge napa mboten? Ora ana jantunge ya oek aku wisan. Jantung saya ini berjasa banget untuk tubuh saya. Memompa darah, Saya berdiri, jantung saya bekerja. Saya tidur pun jantung saya bekerja. Toh jantung gak banyak omong. Bahkan jantung gak pernah mau menonjolkan diri. Semua orang juga udah tahu kalau ada jantungnya, ada jasanya jantung. Bayang no, organ-organ tubuhku lo sing rumangsa berjasa niki kok semuanya kepengen ketok, kepengen menonjolkan diri. Lucu. Paru-paru rumangsa berjasa pengen ketok, manggon batuk kene. Jantung rumangsa berjasa pengen ketok, manggung dengkul. Halo? Usus pengen ketok jasane akhirnya nonjol. Lah ususe nonjol saiki ae lho. Iso dadi masalah kok. Dadi penyakit, harus dioperasi gara-gara ususnya menonjol. Penyakitnya namanya the double. Dan itu harus dioperasi. Gara-gara menonjol harus dioperasi. Maka kalau ada masyarakat sepanjang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, paling berjasa, selalu ingin menonjolkan diri, itu adalah masyarakat dobol yang harus dioperasi. Ngono ae, aku ngaji ki wis ngene-ngene iki. Gelem ngene iki ra gelem aja diundang neh. Tapi nyatane ya panggah laris ae. Mesti kurangen ra kira ora kurang. Buktine aku arep rampung ya ora oleh ngono kok. Padahal ya wis 2 jam lho iki. Yo. Maka saudaraku sekalian, kalau ingin berjuang mari belajar. Jangan merasa paling penting, jangan merasa paling benar, merasa paling baik, jangan merasa pengen menonjolkan diri. Yuk belajar yang ikhlas. Sebagaimana besi berjasa tapi enggak ingin menonjolkan diri, toh semua orang juga mengakui jasanya. Bagaimana jantung dalam tubuh kita, banyak jasanya, besar jasanya, tapi enggak ingin menonjolkan diri. Dan semua orang juga tahu jasanya. Belajarlah bapak-bapak dari mohon maaf alat-alat penjenengan. Itu jasanya besar sekali. Yang hadir di sini itu hasil karyanya dia. Dia enggak pernah mau menampakkan dirinya. Kelihatan sedikit aja langsung sembunyi dia. Sembunyi nang di jere. Wekmu yang mbok sembunyikan ngono kok. Halo. Halo. Ya Allah. Itu namanya orang yang ikhlas dalam beramal, tidak ingin menampakkan jasanya. Soalnya barang api lho, senajan asline api, nek diketok-ketokke malah ora sida api. Nggih. Wong wadon iki duwe barang sing api, api selama disembunyikan, tersimpan rapi dan terlindungi badan hukum, disingkat BH. Terjaga keapiannya. Nah, coba diketok-ketokke. Medeni wong kok. Ngono lho, Bu. Barang api tetap api yen ora diketok-ketokke. Diketok-ketokke malah elek. Mulane, Bu. Bu. Panjenengan nate api kaya apa aja usah, ora usah diomong-omongke, terutama karo bojo, Bu. Ben dirasake bojomu apike jenengan. Mboten usah dikandak-kandakke, mangke bojo malah ora seneng. Kadang ngono ta wong wedok ya pancene akas, ya sregep, ya korah-korah, ya umbah-umbah, ya masak, ya nyapu, ya ngramut, dadah ya ngramut omah. Tapi diketok-ketokke, diomongke nang ngarepe bojone, karepe bojone ben tambah gemati, karepe sing lanang ben tambah sayang. Kecelik sampean. Sing lanang lungguh nang selintas, selintis riwa-sriwi nang ngarepe. Pokoke riwa-riwi nang ngarepe. Ngene iki apa-apa ya wong wedok. Barang ya aku. Sing umbah-umbah, sing korah-korah. Omah kotor ngene iki ya aku, wong lanang lo ngerti apa? Karepe sing lanang ben tambah sayang. Salah sampean. Jare sing lanang, "Iya, Dik, iya." Terus ke leh gremeng. Nang gambleh terus ngono. Mene ra betah karo aku nang ngomongo. Karo wani iki wis akeh sing daftar iki. Yo mending sampean ngomongnya, "Mas, sepurane ya, Mas. Aku gak iso bantu sampean, Mas. Sampean sing sabar duwe bojo aku lo gak iso bantu sampean. Isoku yo cuma ngene iki, Mas. Paling sampean dadi bojoku yo payah, Mas yo. Iki bojomu atine jeduk-jeduk. Yo gak, Dek, yo malah payah sampean. Aku lo kerja meng opo? 8 jam terus aku tekan omah yo turu. Sampean kerjane non-stop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mataku." Lanang tambah sayang. Sama Nora modele ngomel ae senengane, ngetok-ngetokno jasa, malah elek. Ngapiki diketokno tambah elek. Ana wong nang senengane cerita kaapikane. Temen ngrungokno lak gak pati seneng. Ana wong cerita, "Mas, aku asline apian, Mas. Cuma yo gak ketara. Ini tangga-tanggaku yo ora ono sing ngerti, Mas. Sampeyan yo gak tak omongi. Aku nek wiridan, Mas, ora kaya wong. Mbok kaya apa? Wong-wong maca selawat ping 1000 wis kesel, Mas. Lah nek aku ora, Mas, 100.000. Saben bengi ngono ku 100.000, 100.000. Mulane, Mas, ya tasbih kapan kecekelanku, rong dino wis merotoli kabeh, Mas. Iki aku wis pesen rantai, Mas, nggo tasbih ben rodok kuat. Kaman krungu ngono ku lak gak suweneng. Cara mentolo ngono sampean lak ngomong, ya tak dongakno muga-muga rantemu nang dadi. Kene nggo ngerantai gulumu lah ngono. Pokoknya api lah diketok-ketokno malah gak sida. Polisi tentara ya pangkat to. Ngono ku nang diketok-ketokno, nduk ndi-ndi seragam. Ora sida api ana warung seragam. Bal-balan seragam. No WC seragam malah gak sido api. Ono. Ono kiai lho nang wetok-ngetokno nek awake kiai. Iki malah elek kenalan karo wong misale. Jenengan daleme pundi, Mas? Kula Bojonegoro. Namine sinten? Ahmad. Tok. Saman pundi daleme? Kula sepanjang Tawang Mangu. Namine saman sinten? Tepangaken nggih, nami kula Al Mukarrom Kiai Haji Togel. Iki sing ngrungokke lho mesti nek mesti. Kathek nganggo Al Mukarrom bareng ora mesisan almarhum. Togel ngene ginyo kok ning Al Mukarrome bareng ngono. Madhe ngono ki ana. Dikai undangan no tulisan ora dikai ustad ngono ku iso nesu. Ora ngerti apa nek aku ustad. Ngundangi wong tulisane ditulis jeneng tok ora dikai ustad nang arepe. Njaluk dikai ngono ku arepe. Kan UST to. Apa sih artinya titel model ngono-ngono? Saiki modele juk mbuh ngono. Gila hormat, gila duwe pangkat dhek mlakon tegek-tegek. Ana wong ngomong nek gak basa iso nesu-nesu. Barangan ora gelem basa karo aku. Ora weruh aku iki sapa? Wakil RT. Ora usah diketok-ketokke iki lho nek pancene apik ya wis mesti ketok. Ngono lho. Hoi. Belajar ikhlas. Kayak sampean lek nang toilet. Ini kan ora tau rewel to. Ikhlas banget betul-betul mampu menyembunyikan amalan yang satu itu. Mampu merahasiakannya. Arep mlebu ya ora gawe pengumuman. Itu mlebu lungguh siap posisine. Ya lawange tutup jret. Ora ana kancinge diganjel nggo tangan nggo sikil ngene kok. Nek gak ngene mek tangane nyuwekeli ngene. Aku iso cerita wong tau ngalami. Ya kuwatir ketok wong itu amalan rahasia kok. Jangan sampai kelihatan orang. Golek lawange mengo, lawange buka bahaya kowe. Lane diganjeli cekeli nggo tangan ora ana kancinge. Lho ngono lho. Lungguh kran dibuka. Suarane banyu kan banget to. Krocok krocok krocok krocok krocok krocok. Dadi aman, mboten kepireng sing pret prokotok-kotok pret prokotok-kotok. Jangan sampai amal itu kedengaran orang, itu amal rahasia. Oh senajan metune walot ya rampung mangan jambu kluthuk entek akeh. Nggih mboten bengok-bengok, ngelak krungu wong lan. Waduh, metune alot. Aku wis ngeden sik parence ora metu-metu yo. Rahasia itu. Jangan sampai kedengaran orang. Mbok suasanane lho ora enak, kepesing ngono iku. Ya ora bengok-bengok. Wah, pesing. Ya dinikmati. Apa maneh sing doyan udut? Karo udut. Wah, udut aroma WC. Lobi, rampung wis bersih, medal nggih mboten dikandhakke wong. Mampu dijaga kerahasiaannya. Apa ana rampung BAB ngene kuwi dikandhakke wong. Mbak, aku mau metu rolas, Mbak. Sing songo dawa-dawa sing telu merengkel-merengkel ndek ngono lho, Mbak. Hi, makane ana wong bar ngamal nanti kandhak-kandhake wong iki gambarane ya ngono kuwi. Ya kok ngamale akeh, nyumbang masjid njaluk kuitansi. Njaluk diumumke, sumbangane piro? Semen setengah sak. Nganyel ke belajar sing ikhlas nomor telu ora cukup waktune kilo wis 2 jam bro umume pengajian Ahad pagi ning kene iki biasane ceramahe ustaz berapa alokasinya durasi waktunya hah 3 jam ya mencret ustate mentok ya sak jam wis mentok kuwi sak jam. Lah aku iki lho 2 jam iki padha karo ceramahe ustaz loro. Padahal kono ane lho mung siji. Karo ustaz loro wisane. Biasane tiap pagi nggih ten mriki panggenane. Ten pundi? Oh nang gedung, ya gedung muat wong piro. Sing teko aku ya kudu kene. Ya rubuh gedunge kok. Oh awakmu lemu-lemune ngono. Enggak didelokno lapangan ya ora muat. Subhanallah. Nyuwun pangapunten. Kula bahasane nggih ngeten niki, impun ngantos ada yang sakit hati macam-macam, jangan salah persepsi. Memang saya bahasanya seperti itu. Kalau belum tahu sih dianggap iku ceramah model lopong. Belum tahu sih, kalau udah tahu pasti ketagihan. Wes yang terakhir jam 11 sok. Tahu kalau kamu makin sayang sama aku. Enggak mau aku tinggalin. Sama sih berat aku mau ninggalin kamu. Tapi kamu harus tahu aku dong. Kenapa sih? Ya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Tak pola aku kombolokke. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Jangan menuntut orang lain berbuat baik sementara kita enggak mau jadi orang baik. Kita punya penyakit dan itu penyakit gawan bayi. Pengin wong liya apik tapi ora pati kepengin awake dhewe apik. Niki penyakit. Pengin anake apik tapi ora pati pengin di wong tuwa sing apik. Bu. Bu. Rata-rata kula sampean iki duwe penyakit ngono. Kepingin anaknya apik tapi ora pati kepingin awake dhewe apik. Dal anak sing apik iku namung saged medal saking wong tuwa sing apik. Kapan wong tuane apik insyaallah metu anak apik. Bu. Bu. Mula yen kepengin anake apik sampean kudu dadi wong sing apik. Sampean pengen mboten duwe anak sing sregep maca Quran? Nggih. Sampean ya sregep maca Quran. Boong itu namanya. Bapak, sampean pengen mboten gadah anak sing rajin salat jamaah? Taman sholat jamaah ya rajin, kok burek ngono wajahmu. Dal anak sing apik namung saged medal saking wong tua sing apik. Soale anak niku ayang-ayange wong tua. Lah ayang-ayange ya ngetutke barange. Ayang-ayange manut barange. Barange meneng ayang-ayange ya meneng, barange mandek ayang-ayange mandek, barange mlaku ayang-ayange mlaku. Ora ana barange mandek kok ayang-ayange mlaku dhewe. Barange kenceng ayang-ayange kenceng, barangnya bengkong ayang-ayangnya lek ono ayang-ayang bengkong pengen kenceng sing diongkek wi ayang-ayangnya apa barangnya berarti lek ono anak kok akhlaknya bengkong wi sing ditutui anaknya apa wong tuane biasanya kok anakmu sing mbok tutui anak nakal ora mergo kurang tutuan mbok tutui tambah dadi nakale malah rusak barangnya wae dikencengke kok ayang-ayangnya lak melu kenceng aja kok ayang-ayang bengkong mbok ongkak-ongkek paham betul? Pengen gak ada anak sergap maca Quran, ibu mantun maghrib sampai nyekelo Quran. Cekelotok wong ra iso maca. Yang penting dibuka wong kaya contoh anak. Wocon sak isomu. Isoe wal asri ya wal asri kuwi. Sunnah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw walik sret. Sunnah wal asri innal insana aja banget-banget kok konangan anakmu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil hamdi walik sret walik sret walik sret. Anakmu bangga aku maca Qur'ane cepet banget ya. Sediluk malik 10 menit wis oleh separuh Qur'ane. Pancen ibune ra iso maca. Siji dina oleh nyekeli Qur'an ku walik tenanan. Sing dhuwur kok ngisor-ngisor kok dhuwur. Ya terus diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr innal ladzina amanu walik sirat walik sirat. Anake ngerti malah bangga ibu. Yo tenan. Maca Quran ambek malik barang iso. Padahal ku walik ora ngerti. Ngono lho. Bapak pengen enggak ada anak sergep wiridan apa mboten? Tamane sergep apa wiridan kayak conto rampung maghrib nyekelo tasbih. Nanti puter. Wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Pemane pas disawang karo anakmu. Buan terono leh muter brrrr. Maringi contoh nah, lambemu mangap-mangap. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ngono lo wiridan. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah war war war war war ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah war war ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir war war war war ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin war war war war war war. Nek ora iso wiridan, mosok muni subhanallah subhanallah kok ora iso subhanallah subhanallah subhanallah war war war war war subhanallah subhanallah subhanallah war subhanallah subhanallah subhanallah war. Dene ilate wis kadung kaku ora iso muni Arab, mung sekedar nyontoni sing penting lambemu ngeseso. Sumiyati sumiyati sumiyati war war war war Sulastri Sulastri Sulastri war war war Sundari Sundari Sundari Sundari Sunarseh Sunarseh war war war war. Pokoknya jenenge rondo sak kecamatan sebutan kabeh wis. War war nyontoni kok. Ngono lho, iki engko anakmu lho ndelok TV, nonton TV, isin. Ya Allah, ibu maca Quran, bapak wiridan kok aku nonton TV. Minimal dikecilkan volumenya, malu dia. Terus ke lehmu maca, Bu. Kok maca ngunekke. Terus ke anakmu mikir, ibu kok kaya wong kesurupan ngono modele. Aku sungkan ibu lah maca Quran nganti kaya ngono. Bapak terus ke anakmu mesti mikir, bapakku kok tambah dadi saiki. Wisin kok TV-ne dipateni tek ngono isin. Ngelak ngeluyur-kluyur-kluyur-kluyur. Surawani nonton TV. Wisin ibune ngaji, bapakne wiridan. Anak kluyur-kluyur-kluyur. Mlebu kamar. Wah apa? Dolanan HP. Ya nyapa dolanan HP? Ya tiru ibune. Wong ibune ya seneng dolanan HP. Nang pengajiannya utek-utek HP. Ki mau ngerti aku ono sing atatus. Ngene ge status lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Ben okeh sing ngelek ngono. Ngerti rahasia aku. Ngene iki cara sempet ngono ya njaluk foto bareng. Aku wis biasa ngono. Nah sing njaluk foto bareng sampean ya ora ono, Bro. Ora mayoke. Wala sampean ngono, duwe penyakit karepe wong liya dikongkon apik tapi awake dhewe ora pati gelem apik. Kepingin bojone sabar tapi ora pati kepingin dadi wong sing sabar. Sampai kadang keprucut omong, ya ngono kule bapakmu, ora tau sabar. Padahal sing ora sabar ya pernah ngalami barangan. Iya. Kane latihan sabar, Bu nggih. Nggih, Bu. Nah, wonten misale bojo tekone telat, bengi ngono, telat. Saman bukake lawang ngono ku ikhlas napa sabar? Yang grundel kok. Wis tak kei pitakon ikhlas napa sabar, ya ora iso jawab. Eh, mbukake lawang, bojo teko telat jam 2 bengi lagi to ngono ku sampean senyum napa nyaprut? Ora nyaprut tok ya ngomel-ngomel. Kondi wae kelayapan terus. Jam pira iki? Jam pira? Delengen jam pira? Plorak-plorok matane kaya. Omane bojone ora ndek dhuwit, wis ngono iku. Rasa guyang-guyu kelakuanmu ya ngono kuwi. Wis ora usah turu omah wis metu maneh kono. Iku sarungmu bantalmu diusungi mrono. Turu gerdu, turu gerdu. Pas gerdu kono lho. Nang jalok kelon sampe kentongan kono. Apa bojomu terus waras ngono ya. Ora ngira insap malah dadi. Wis diganti wae, jadikan suami sebagai ladang amal, ladang pahala. Melayani suami dengan pelayanan terbaik itu pahalanya jihad. Tokone telat gak popo, sing ikhlas buka kelawang, sing ikhlas, dan yang grundel saniki ikhlas. Biasanya nyaprut saniki wajahnya cerah, biasanya merengut saiki senyum. Buka kelawang biasanya ngomel-ngomel, saiki ganti solawatan. Barokah keluargamu. Buka ke cetak-cetak-cetak seret ketok bojomu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bojo mlebu omah kluyur, sambuten bojo wis mlebu. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada. Ngono lho, Bu. Barokah lesanmu. Oleh ganjaran, timbangane grundel ngomel, wis atimu lara, pikiranmu sumpek, dosa pisan. Mending ngono, engko bengi cobi ana sing praktek. Bojomu waras. Insaf ora wani mulih telat meneh. Wong wedi mbok selawati. Wis engko bengi lah nanti praktekke. Teng bojo ndablek-ndablek kuwi tekone telat. Bukake lawang cetek-cetek-cetek-cetek ketok bojo karo cekucek mripat. Mulet-mulet sithik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bojo mlebu omah ya tolaal. Jomu paling yang mau meringis ini, keluyur-keluyur yang geremeng wong edian. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik, sementara kita sendiri gak pernah menuntut diri untuk melakukan kebaikan. Ayo ibadah binafsik mulai dari diri sendiri. Kadang-kadang loh, lungguh nangkini gue loh petang jam. Terus yang nang sandinge ini, orang kenal. Salaman yora, nyopo yora, senyum mele ora. Lho apa artinya sampean enggak tema pengajian membangun ukhuwah, menghargai perbedaan supaya bisa kuat persaudaraan. Neng tapi karo sing no pinggire lho ora kenal, ora rukun. Kanca apa kadang ya ora kok salaman ya enggak. Makanya ayo kita mulai lek ketemu wong Kanjeng Nabi niku lek kepanggih kalih tiyang, Kanjeng Nabi mulai dulu mengucapkan salam, menyodorkan tangan, berjabat tangan, wajah cerah, senyum. Sampai anak gak temu wong nang lambene lincip. Cangkem irung batuk ngelumpuk ngono. Ahli surga itu semuanya senyum-senyum. Malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan selalu tersenyum. Maka ahli surga itu tersenyum-tersenyum. Dan Kanjeng Nabi ketika ditanya bagaimana ciri ahli surga itu, ya Rasulullah, simpel Kanjeng Nabi jawab, wajhun maliyahun, wajahnya cerah, senyumnya murah, ramah. Ngono. Di ahli surga, penduduk surga itu senyum-senyum, malaikat Ridwan senyum. Makane wong sing nduk surga nduk donya iki murah senyum. Insyaallah kita ketane ahli surga. Penduduk neraka iki modele mencureng-mencureng. Malaikat Malik penjaga neraka gak pernah senyum. Mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman gak pernah senyum kecuali sekali waktu berpapasan dengan Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj. Itu pun cuma sebentar. Ngono tok. Wis mencureng meneh. Makane nang donya kok ana wong ra iso guyu, mencureng. Yakin wong wis mambu neraka isan wong. Asli mambu neraka. Kok yae kuwi. Wong Kanjeng Nabi yo sing ngekeki barometer, ngekeki standar. Nah, aku mung jelaske kok. Saman mosok seneng to Bu nyawang wong nang wangel guyu ngono. Aku kudu nyakar raine. Wong dijak guyu kok angel banget nih. Wong guyu yo ora kulaan, ora usah bondo, modal, malah senyum itu bernilai sedekah. Senyum itu tanda optimisme, senyum itu bersyukur, senyum itu kekebalan terhadap penyakit. Delengen wong sing wajahe cerah senyume ramah gak gampang penyakiten. Wehat. Wong sing gering-geringen iki sing betutut ngono kuwi. Diluk-diluk gering, penyakitnya aneh-aneh modele, gulu kaku. Angop ra iso bali. Aneh-aneh modele penyakitnya. Engko les amara anu sithik ngono ganti. Salahe lambe ora tau dijedhetke kok. Langsung dijedhetke Allah sak gulu-gulune. Ngono iku. Sapa ngomong persis mau? Saya munggah. Wong dikeki contoh ben jelas ya dipersis-persiske. Ceramah sing larangi sing model ngene iku. Wis ngono ae. Ala-ala yo. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Rong jam lebih gitu san. Nyun pangapunten, ibu bapak. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Kalau ada yang benar dari kata-kata saya, mudah-mudahan itu merupakan hidayah dan hadiah Allah untuk kita semua. Dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Kekhilafan, kesalahan itu jelas karena bodohnya saya. Karena keterbatasan saya. Karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم اجعل هذه القرية سبانجان معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.